السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan yang saya muliakan, alhamdulillah kita diberikan kesempatan tambah usia, tambah umur. Sudah hari ketiga menginjak tahun baru Hijriah 1427 Hijriah. Saya ingin menyinggung memasuki tahun baru Hijriah dan juga dikaitkan dengan menyambut 10 Muharram, itu yang paling populer. Kaum muslimin sekalian, bulan Muharram itu merupakan salah satu bulan suci di dalam Islam, yaitu ada 4 bulan suci itu. 3 bulan berturut-turut, kemudian 1 bulan terpisah. 3 bulan berturut-turut bulan suci dalam Islam itu, yaitu pertama bulan Dzulqa'dah, kedua bulan Dzulhijjah, ketiga bulan Muharram. Itu berturut-turut. Yang terpisah adalah bulan Rajab. Tradisi kaum jahiliyah dahulu, ada salah satu suku hanya menganggap bulan Rajab merupakan bulan suci. Pengertian bulan suci di sini adalah, walaupun masyarakat jahiliyah, kalau masuk bulan suci tidak boleh ada peperangan, harus ngikat perdamaian. Itu cirinya. Dan menjadi tradisi masyarakat dunia dulu, termasuk kaum jahiliyah juga, karena sebelum Nabi kita juga diutus menjadi Rasul, tradisi pada bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram itu datang ke Baitullah. Namanya bulan itu adalah musim. Musim itu bahasa Arab. Maksudnya itu adalah waktunya berkunjung ke Baitullah. Kita tidak harus mengambil kesimpulan kenapa orang non-muslim datang ke Baitullah. Masalahnya bukan soal non-muslim. Masalahnya semua umat manusia adalah keturunan dari Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi tradisi datang ke Baitullah itu dari sejak zaman Nabi Adam sampai ke zaman jahiliyah di Mekah. Nah, semua umat manusia datang ke Baitullah melakukan ritual. Hanya saja dahulu belum sama dengan cara ibadah haji kita. Itu bedanya itu. Dan kalau dihitung waktu, itu sirkulasi perhitungan tahun, karena pergeseran dunia dikuasai oleh Romawi, maka perhitungan bulan juga tidak menghitung berdasar syamsiah, tapi menghitung, tidak menghitung peredaran menurut Qomariyah sebagai pegangan tahun Islam Hijriah, tapi yang menjadi pegangan adalah tahun Syamsiah. Jadi menghitung awal bulan itu dari peredaran matahari. Karena itu tradisi kekuasaan Romawi. Seperti kita tahu, sebahagian dunia ke timur itu dikuasai oleh Romawi. Kita mengenal dulu ada Romawi Timur, ada Romawi Barat. Romawi Timur, Romawi Barat. Romawi Timur itu pusatnya di Busra. Dulu namanya Syam. Nabi kita berdagang ke kota Busra, pusat Romawi Timur. Romawi Barat ya di Vatikan itu. Nah itu demikian. Makanya Nabi pada kala berdagang, kalau di Mekah itu mata uangnya dirham dan dinar, tapi kalau berdagang sampai Busra itu menggunakan uang Romawi juga. Makanya hitungan juga dahulu itu menghitung dengan tradisi umum dunia, yaitu menghitung mil. Belum ada dulu kilometer, menghitung mil. Jadi sama saja tradisi dunia pada kala itu menghitung jarak itu mil. Karena itu menghitung misalnya dari Mekah ke Jironah berapa mil. Itu dulu tuh begitu. Nah sekarang bulan-bulan itu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram itu adalah saat orang berkunjung ke Baitullah di Mekah dengan ritual berbeda. Nah, perhitungannya adalah perhitungan tahun hari-hari menurut perhitungan syamsiah matahari. Maka itu saya pernah kemukakan pada kala hajinya Abu Bakar itu pada bulan haram, tapi tidak terkena hajinya seperti nabi kita. Perhitungan kalender pada kala itu yang berlaku persis hajinya Abu Bakar dengan sebagian sahabat itu bulan Zulqa'dah, bukan bulan Zulhijjah. Dan jangan lupa, pada kala hajinya Abu Bakar itu belum wukuf di Arafah. Wukufnya itu di Mina. Itu harus kita mengetahui itu pergeseran-pergeseran itu. Makanya wukuf di Arafah itu nabi kita. Nah, maka itulah turun ayat pada kala nabi kita wukuf di Arafah ba'da asar, al yauma akmaltu lakum dinakum, setelah pada kala itu nabi melakukan haji pada tahun ke-10 itu, baik melakukan ibadah di seputar Ka'bah, tidak dicampuri lagi oleh orang non-muslim. Kalau Abu Bakar berhaji masih dicampuri non-muslim. Nah itu pergeseran-pergeseran. Maka itu umat Islam begitu tradisi musim. Musim itu datang bulan Dzulhijjah, Zulhijjah dan Zulqa'dah, Zulqa'dah dan Zulhijjah, maka selesai musim atas izin Allah umat Islam mulai hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang paling akhir hijrah adalah nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum nabi kita itu umat Islam duluan hijrah. Angkatan-angkatan duluan ada. Itu setelah musim. Maka itu pada kala menjadi pertanyaan pada zaman pemerintahan Umar, kita ini kalau bikin surat menghitungnya ikut hitungan Romawi, apa kita tidak punya hitungan menghitung mulai kapan Islam? Nah, Khalifah Umar menetapkan perhitungan tahun Islam diawali dengan hijrah. Artinya awal hijrah selesai musim. Maka musim pada kala itu terkena bulan Zulhijjah. Pada kala hijrahnya umat Islam itu. Maka itu dihitung dari bulan Muharram. Sedangkan Nabi sendiri adalah berhijrahnya bulan Rabiul Awal. Nabi itu proses hijrahnya tinggal di Mekah, kampungnya Syi'ib Ali, yang sekarang kita mengenal itu perpustakaan. Jadi kalau kita naik dari arah Jarana, dari arah Ja'fariyah, dari Ma'la naik angkot itu, naik taksi, turun di terminal dekat gedung perpustakaan Maulid Nabi, itu rumah Nabi dulu itu. Yang di sampingnya tempat ngambil zam-zam sekarang itu. Zam-zam tidak bisa ngambil lagi di dalam masjid sekarang. Itu di situ. Nah, Nabi itu hijrah meninggalkan rumahnya di Syi'ib Ali. Syi'ib Ali itu rumah Nabi, jajar Syi'ib Amir. Yang gedung ambruk kemarin itu, kalau kita naik angkot dari atau naik taksi dari arah Ja'fariyah, dari arah Aziziyah, lewat situ itu Syi'ib Amir, itu gedung yang ambruk kemarin itu berjajar dengan Syi'ib Ali. Nah, Nabi itu meninggalkan Mekah pada malam Kamis. Jadi ada di Mekah Nabi itu sampai hari Rabu. Rabu akhir bulan Safar. Malam Kamis, awal bulan Rabiul Awal, Nabi meninggalkan rumahnya. Nah, bersembunyi dulu di Gua Thaur. Gua Thaur itu dari Mekah ke Gua Thaur kira-kira itu sejauh 10 kilometer jauhnya itu. 10 kilometer kurang lebih jauhnya itu. Nah, itu sembunyi dulu di situ Nabi. Malam Jumat, jadi Kamis, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, subuh berangkat Nabi. Meninggalkan Guha Tsaur sampai di Quba hari Senin siang hari. Itulah yang dicatat hijrah Nabi hari Senin sama dengan hari lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal hari lahir, Rabiul Awal tanggal 12 tiba di Quba. Quba itu suatu tempat 7 kilo dari Quba ke kota Madinah sekarang. Nah, Nabi hijrah bulan Rabiul Awal. Kemudian Nabi menginjak bulan-bulan-bulan, terus bulan puasanya mengalami bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan Ramadan pertama artinya tahun kedua Nabi di Madinah dikenakan wajib puasa Ramadan, kemudian dikenakan wajib zakat. Kemudian setelah mengalami Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi Muharram dihitung tahun pertama Hijriah atau tahun kedua dihitung dari tahun peredaran pada kala itu. Nah, Nabi mendapatkan suatu peristiwa. Di sini dikatakan di dalam hadis sahih Bukhari Muslim, saya bacakan. Ini suatu himpunan khutbah ya, yang mengandung riwayat-riwayat. Dihimpun buku ini Al-Hikmah Al-Balighah, disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah. Beliau itu mengarang sejumlah kitab termasuk hadis-hadis himpunan hadis hukum namanya Bulughul Maram. Kemudian beliaulah pensyarah hadis Bukhari yang terkenal Fathul Bari berjilid-jilid yang menjadi standar kajian umat Islam seluruh dunia. Tidak ada duanya kitab Fathul Bari itu, susunan beliau. Ini juga himpunan beliau dalam konteks Muharram. Di sini dikatakan dalam hadis sahih Bukhari Muslim, An Ibni Abbasin radhiyallahu taala an an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal madinata ra'al yahuda yasumuna al-yawmal 'ashir. Kata Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala datang ke Madinah, artinya tatkala tinggal di Madinah pada tahun awal mendapatkan bulan Muharram, ra'al yahuda yasumuna al-yawmal 'ashir, mendapatkan orang Yahudi berpuasa pada tanggal ke-10 bulan Muharram. Wa yaquluna, dan orang Yahudi pada berkata, hadza yaumun azim anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Kata mereka, hari ini ada hari besar kami karena Allah telah menyelamatkan nabi kami Musa dan kaumnya. Wa aghraqa fi fir'auna wa qaumahu, dan Allah telah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Fasamahu Musa syukran, maka Nabi Musa melakukan puasa tanggal 10 Muharram sebagai tanda syukur. Kata orang-orang Yahudi di Madinah, fanahnu nasumuhu, maka kami juga berpuasa tanggal 10 Muharram. Atas keterangan dan peristiwa itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kita ini sesungguhnya lebih mempunyai hak ketimbang Musa dan ketimbang kamu wahai orang Yahudi. Fasamahu, maka Nabi juga melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram. Wa amaro bisyamihi, dan Nabi memerintahkan umat Islam untuk puasa juga pada 10 Muharram. Dalam hadis lain dikatakan, dalam teks hadis lain dikatakan, la in baqaitu ila qabilin la asumanna tasi'a mal ashir. Sekiranya aku dipanjangkan umur sampai tahun depan, aku akan puasa pada hari ke-9 beserta hari ke-10. Wa fi lafzin, dalam teks lain Nabi bersabda, sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Berpuasalah kamu satu hari sebelum tanggal 10 atau satu hari setelah tanggal 10. Khaliful Yahud, agar supaya kamu berbeda dengan orang Yahudi. Jadi ini peristiwa tanggal 10 Muharram itu berpuasa, itulah. Jadi Nabi apresiasi atas peristiwa orang Yahudi tradisi berpuasa pada tanggal 10, kata Nabi, kita ini kalau dibanding mensyukuri nikmat mungkin lebih dari Nabi Musa. Karena Nabi Musa puasa tanggal 10, diteruskan oleh umatnya, kita lebih, kata Nabi, kita hanya saja kita berpuasa mensyukuri nikmat jangan sama dengan orang Yahudi, tapi kita berpuasa tanggal 9 dengan tanggal 10 atau tanggal 10 dengan tanggal 11. Itu asal usul puasa tanggal 10 bulan Muharram. Dalam bahasa Arab, tanggal ke-10 itu Asyura. Kalau tanggal ke-9 Tasu'a namanya. Tasu'a ke-9. 10 Asyura. Dalam lafal Jawa dan menjadi tradisi Jawa, menjadi bulan Syura. Dari Asyura potong letter jadi Asyura. Seperti nama Abdullah, orang Jawa, Abdul Latif, disebut Bangdul. Potong letter itu pengucapan. Jadi dikatakan dalam tradisi Jawa tahun Syura, bulan Syura itu dari Asyura. Cuma Raja Mataram Sultan Agung Hanyokrokusumo ingin menggabungkan budaya lama dengan Islam, bulannya bulan Islam, tahunnya dihitung mengikuti tahun mereka. Nah, itu budaya akulturasi namanya dalam ilmu pengetahuan. Itu cara Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, jadi kenapa tanggal 10 kata Nabi kita lebih berhak ketimbang Musa? Kalau Musa dan umat Yahudi hanya puasa tanggal 10 Muharram karena selamat waktu dikejar Fir'aun dari Mesir, menyeberang Laut Merah menuju Palestina, menuju Bukit Sinai, kemudian tinggal di Palestina, Musa kemudian wafat di Palestina, Nabi bilang tadi kita lebih berhak. Soalnya begini, para hadirin sekalian, di sini dikatakan perjalanan Nabi Adam dan nabi-nabi lanjutan. Di sini dikatakan khalaqa Adam biyadihi wa nafakha fi min ruhi wa askanahu jannatahu wa asjadahu malaikatahu al-kiram thumma ibtalahu bidzambi liyattasifa bidzullil ubudiyyati lirabbi wa husnil istislam. Allah menciptakan Adam. Adam dikasih roh hidup, diberi tinggal di surga, dikasih teman sepasang istri sehingga menjadi pasangan hidup. Kemudian malaikat juga hormat kepada Adam. Kemudian Allah mencoba, ibtalahu, mencoba Adam, menguji Adam sehingga Adam berdosa karena memakan buah yang dilarang itu. Tapi thumma taba alaihi wahabahu bil ihtibai wal huda wal ikram. Tapi kemudian Adam bertobat dan tobatnya diterima dan diturunkan Adam ke muka bumi. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Jadi prosesnya itu Adam diterima tobatnya, tapi dengan proses harus turun dari surga ke muka bumi. Itu tanggal 10 Muharram. Wa najja Nuhan wa man amana bi minal gharqil 'am. Dan Allah menyelamatkan Nabi Nuh beserta kaumnya yang iman kepada Nabi Nuh, selamat dari karam pada kala banjir dunia. Pada zaman Nabi Nuh terjadi banjir dunia. Nabi Nuh itu lahir di Babilon. Jadi Babilon itu selatan timur Baghdad, hampir dekat ke kota Basrah. Banjir dunia waktu itu. Nabi Nuh kemudian dengan orang yang beriman, anaknya sendiri Bal'am tidak mau beriman, dia karam mati. Nah, Nabi Nuh selamat. Itu dalam riwayat perjalanannya Imam Ibnu Katsir menyusun buku Qasasul Anbiya, dikatakan itu hanyutnya perahu Nabi Nuh dari Babilon itu terhanyutkan, terbawa arus ke Mekah, di arah Ka'bah itu memutari Ka'bah 7 putaran. Dan Ka'bah itu hancur pada kala banjir dunia itu. Kemudian kapalnya atau perahu besar Nabi Nuh hanyut terbawa ke utara Baghdad, mendarat di utara kota Mosul, hampir perbatasan dengan sekarang itu termasuk negara apa namanya Turki, di suatu gunung utara Mosul. Nah, selamatnya Nabi Nuh dengan umat Islam yang ada, bahkan hewan yang ikut, itu pada tanggal 10 Muharram. Kemudian dikatakan juga di sini, wa rafa' idrisa fawqas sama'ir rabi'ah fa ni'mal maqam. Allah mengangkat Nabi Idris pada kala Nabi Idris dikejar oleh kaumnya yang kafir, ingin akan dibunuh. Diselamatkan oleh Allah Nabi Idris, diangkat dan ditempatkan di langit yang keempat. Wa atfa'a nuran Namrud an khalilihi wa abdala 'ali harraha bil bardi wassalam. Dan pada tanggal 10 Muharram juga, kecuali Nabi Idris diangkat oleh Allah ke langit yang keempat, juga tanggal 10 Muharram itu Allah memadamkan api yang dinyalakan oleh Namrud untuk membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Ibrahim al-Khalil alaihissalam, sehingga api itu menjadi dingin dan selamatlah Nabi Ibrahim. Dibakar dan selamatnya Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud tanggal 10 Muharram. Itu dalam riwayat Nabi Ibrahim pada kala dibakar membaca doa, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Artinya, hei api, adalah kamu, hendaknya kamu dingin dan selamat untuk Ibrahim. Begitu itu api tidak membakar, Ibrahim keluar dari bakaran itu selamat. Ibrahim berdoa, doanya itu, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu juga contoh kepada kita. Kalau kita selamat dari bahaya, bacalah hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu contoh dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian waradda ala Ya'qub waladahu wa basarahu ba'dal i'dam. Tanggal 10 Muharram juga adalah peristiwa Nabi Ya'qub ketemu putranya Yusuf. Yusuf itu yang dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian terbawa oleh alur pedagang yang mendapatkan Yusuf dan dibeli, dibawa ke Mesir oleh seorang pejabat Mesir. Kemudian ketemu lagi Yusuf dengan ayahnya Ya'qub. Nabi Ya'qub tadinya buta, dengan ketemu dengan Nabi Yusuf gembira sehingga melihat kembali. Melihat kembalinya Nabi Ya'qub dan ketemunya dengan Nabi Yusuf tanggal 10 Muharram. Kemudian wa taba'ala Dawuda waja'alahu fil ardi khalifatan yunaffidhu bi amrihil ahkam. Pada tanggal 10 Muharram juga Allah menerima taubatnya Nabi Dawud, dan kemudian Nabi Dawud diangkat menjadi khalifah dengan tugas untuk melaksanakan aturan-aturan Allah di muka bumi. Menurut Imam Asy-Syahrustani dalam kitabnya Al-Ahkamus Sulthaniyah, orang yang mendapatkan gelar khalifah, khalifah, khalifatullah di muka bumi, khalifatullah di muka bumi. Jadi istilah khalifatullah ada dua. Ada dua yang mendapatkan khalifatullah di muka bumi. Pertama, Nabiullah Adam alaihissalam. Kedua, Nabi Dawud alaihissalam. Itu mendapatkan gelar khalifatullah di muka bumi. Khalifatullah artinya petugas Allah di muka bumi. Kalau kita kepada Khulafaur Rasyidin tidak khalifatullah, tapi khalifatu, khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya petugas, penerus tugas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam budaya Jawa, memang budaya Jawa itu suka berkelebihan. Itu Sultan Agung Jogja sampai dapat gelar Khalifatullah ing tanah Jawa. Itu ada gelar. Jadi Khalifatullah ing tanah Jawa, Panotogomo Khalifatullah ing tanah Jawa. Jadi orang yang ngatur kehidupan beragama dan dia khalifah Allah di tanah Jawa katanya. Jadi itu ya tidak apa-apa, enggak apa-apa itu. Gelar gitu. Kita itu kan punya gelar Mangkubumi, Hamengkubuwono, padahal berkuasanya cuma di situ kan. Tidak seluruh buana, enggak apa-apa itu. Itu sebagai ciri budaya saja. Nah, kemudian waradda ala Sulaiman mulkahu ba'da dhahabi wa insam. Kemudian Allah juga menyelamatkan Nabi Sulaiman atas ancaman kekuasaannya akan runtuh pada kala tanding dengan Balqis dan diancam oleh Ifrit. Nah, kemudian kekuasaan Sulaiman kembali itu tanggal 10 Muharram. Kemudian wa anja Musa wa qaumu min Fir'aun. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun menyeberang Laut Merah. Ini juga tanggal 10 Muharram. Wa rafa'a Isa ilaih fayalaha rif'atan nala biya rafi'al maqam. Pada tanggal 10 Muharram juga Allah mengangkat Nabi Isa pada kala dikejar oleh kaum kafirin, diangkat Nabi Musa, ditempatkan di langit pertama. Nabi Isa tidak terbunuh seperti menjadi keyakinan umat Nasrani. Umat Nasrani punya keyakinan jadi Isa itu terbunuh di Bukit Golgota, tapi kita tidak. Nah, yang dibunuh itu orang yang seperti Nabi Isa. Nabi Isa sendimut keyakinan dan diterangkan dalam Al-Quran, diangkat oleh Allah, ditempatkan di langit pertama. Nah, itulah beberapa peristiwa pada tanggal 10 Muharram. Artinya dari zaman Nabiullah Adam berturut-turut peristiwa anugerah Allah diterima oleh para nabi sampai kepada nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di Madinah mendapatkan perlindungan sampai dan diterima oleh penduduk Madinah kaum Ansar. Maka bersyukur. Kalau saja orang Yahudi bersyukur ikut kepada nabinya Musa, apalagi kita, kata nabi kita. Maka kita harus menyambut berpuasa pada tanggal 10 Muharram, tapi jangan sama dengan orang Yahudi. Harus kita saat tanggal 9, 10 atau tanggal 10 dan 11. Itulah asal usulnya berpuasa 10 Muharram. Disebutnya tapi puasanya tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 dan tanggal 11 atau mau tiga-tiganya juga boleh. Menjadi tradisi di kita juga melakukan sedekah kepada fakir miskin. Bahkan di salah satu daerah ada tradisi membikin bubur suro. Ada itu tradisi di suatu daerah, bubur suro. Bubur suro itu gambaran sedekah kepada fakir miskin, walaupun punya bekal sedikit, supaya rata dibikin bubur. Filosofinya tuh begitu, supaya rata dibikin bubur, dibagikan kepada penduduk satu kampung. Biasanya yang membubur itu orang-orang yang punya, diberikan supaya kebagian. Itu demikian. Itu kita menyambut puasa bulan Muharram, 10 Muharram. Nabi kita bilang di sini tentang puasa Muharram itu, tentang puasa Muharram Nabi kita bilang afdalus saum ba'da syahri ramadan syahrullah alladhi tad'uhul muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan pada sisi Allah adalah puasa pada bulan yang disebut bulan Muharram. Nah, itu puasa yang paling utama adalah puasa pada bulan Muharram. pada bulan Muharram. Itu maksudnya tanggal 9 dan tanggal 10, atau tanggal 10 dan tanggal 11, atau mau tiga-tiganya tanggal 9, 10, dan 11. Maka kita sambut tahun baru Hijriah ini dengan juga melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sempatkan pada tanggal 9, 10, 11 berpuasa menyambut tibanya bulan Muharram, awal bulan tahun Hijriah. Seandainya ada orang punya utang puasa, kemarin bulan Ramadan sakit, tidak sempat berpuasa karena kata dokter jangan berpuasa supaya makan obatnya normal pagi, siang, dan sore supaya cepat sembuh, ada puasa yang tertinggal, dikodokkan pada tanggal 9 dan 10 dan 11, mengkodokkan puasa yang tertinggal itu memenuhi aturan karena dia puasanya tanggal 9, 10, 11 dapat juga pahala puasa tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Berdoa bagi orang yang berpuasa lebih diijabah ketimbang orang yang tidak berpuasa. Karena doa itu ada doa yang lebih diijabah karena waktu, dan ada doa yang lebih diijabah karena tempat. Ada double karena tempat dan waktu. Seperti doa tempatnya di Arafah, waktunya pada kala tengah hari, itu lebih diijabah. Doa di makam Ibrahim, di Multazam, lebih diijabah. Berdoanya malam hari, lebih diijabah. Doanya di makam Ibrahim, di Multazam, malam hari, double lebih diijabah. Maka hari yang terhormat adalah hari bulan Muharram. Bulan Muharram yang dipilih adalah tanggal 9, 10, dan 11. Makanya kita berpuasa, sempatkan dalam setahun sekali berpuasa. Kalau ada punya utang puasa, kodokkan pada hari itu, dapat pahala puasa bulan Ramadan. Apalagi ibu-ibu, doa ibu untuk anak lebih diijabah ketimbang doa bapak. Doakan anak ibu, keturunan kita, anak cucu kita. Di dalam doa yang dicontohkan Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun. Ya Allah, berilah kami, pasangan kami. Azwaj itu bukan istri saja, azwaj itu pasangan. Jadi kalau yang berdoa laki-laki, hablana min azwajina, berilah pasangan saya, istri artinya. Kalau yang doa perempuan, hablana min azwajina, berilah pasangan saya, artinya suaminya. Begitu. Jangan diartikan supaya ada keliru orang. Hablana min azwajina, jadikan istri saya. Wah, itu tidak tepat itu. Nanti perempuan tidak berdoa itu nanti. Guyonannya begitu. Itu tidak ada. Azwaj itu pasangan artinya. Jadi yang berdoa laki-laki untuk istri pasangannya. Yang doa perempuan, laki-laki pasangannya. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan keturunan kami. Keturunan itu baik yang ada maupun yang akan datang. Dzurriyyat, dzurriyyat itu keturunan yang ada dan yang akan datang. Qurrata a'yunin, menjadi keluarga yang tenang. Keluarga yang tenang. Kan keluarga tenang itu hidup, bahagian dari hidup. Bahasa kita yang sekarang umumnya sakinah. Sebetulnya sakinah itu tidak hanya kehidupan keluarga, kehidupan as-sakinah, kehidupan yang tenang, termasuk kehidupan rumah tangga. Jadi sakinah dalam keluarga merupakan bahagian dari hidup tenang selamanya. Wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, dalam Al-Qur'an Allah menurunkan ketenangan di dalam dada umat Islam pada kala berhadapan dengan musuh. Dulu itu, dulu pada kala berhadapan dengan musuh, perang Badar, musuh 3 kali lipat, tentara umat Islam cuma 313, di sana 1000 lebih, tapi Allah menurunkan ketenangan, as-sakinah. Itu asal kata sakinah itu begitu, tenang menghadapi musuh. Jadi kalau dibandingkan dengan sekarang, kita ini cari susah. Mana cari susah? Susah diri sendiri, menyusahkan orang lain. Ada guyonan, bagaimana tidak hidup, tidak rakusnya hidup orang sekarang. Punya kedudukan tinggi, kursi empuk. Kursinya saja juga empuk memang. Gajinya besar, tapi masih ngambil punya orang. Itu hirup serakah gitu. Akhirnya susah semua. Akhirnya susah semua. Bagaimana tidak susah semua? Sekolah harus bayaran, ini beli, itu beli, buku beli, segala macam itu. Kita itu. Ini ke, jadi kita ini hidup serakah, membuat celaka diri, celaka diri, celaka orang lain. Saya ingin menyampaikan suatu hadis. Nabi kita bilang, ini dalam kitab Asy-Syifa, susunannya Ibnul Jauzi. Raddu danikin min haramin ya'dilu indallahi 70 hajjatan. Mengembalikan milik orang lain barang haram kalau kita makan senilai satu danik, pada sisi Allah sama pahalanya dengan haji sunat sembulan 70 kali. 70 hajjatan. Berapa satu danik? Kira-kira 10 ribu. Mengembalikan milik orang senilai 10 ribu kepada si empunya, jangan dimakan. Menurut Allah, pahlanya sama dengan 70 kali berhaji. Saking jangan melanggar hak orang lain. Begitu. Nah, mari kita sambut bulan Muharram dengan meningkatkan amal ibadah. Di antaranya, buktikan bulan Muharram dan tahun baru dengan kita mudah-mudahan yang sempat, tidak terlalu sibuk, tidak sedang bepergian, mari kita sambut bulan Muharram dengan meningkatkan amal. Pada tanggal 9-10 kita berpuasa, diniatkan dari sekarang. Ini ada seperti guyonan tapi betul. Orang sudah niat puasa sunat, sudah niat puasa sunat dan boleh sahur. Bukan puasa Ramadan aja sahur itu, puasa sunat juga sahur, disunatkan juga. Hanya aja bedanya begini. Kalau lagi puasa sunat, datang mertua nengok. Ini kayak guyonan ini. Ini betul, datang ayah kita menengok. Datang mertua menengok. Ayah mertua menengok kan harus dihormat tuh. Waktu makan harus dikasih makan. Saking kita menghormat mertua dan ayah, waktunya makan, makan. Padahal sedang puasa, itu dapat puasa satu hari itu sudah. Itu untungnya ibadat sunat dalam Islam. Tapi jangan sengaja mitoha diondang. Lain lagi citranya itu. Demikian Bapak-bapak sekalian, semoga ada manfaatnya. Tutur bahasa yang kurang berkenan, soal, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya arhamar rahimin wa adkhilnal jannata mal abrar. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.